那我想看这个，我感觉这个还是知道的嘛。不管是说的说的哪个最重要的重要的是我的日语，我是还是有关系。不知道还能不能把这个当成自己的事情来考虑。那个也是这么说的，比如说我们那个同学都有那个老师那个老师特殊啊。那今天呢是老二一样，那个二郎哥哥，你今天是把你们的把你们的都给了。我的那发我的比赛，我的发的，我的比赛的，我的发的，咱们说不比赛的了。الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله رضي الله تعالى عنه ونفعنا به في علومه في الدارين آمين. إلى قوله وعليك بالشفاعة لكل من سألك أن تشفع له بحاجة إلى من لك عنده جاه. Dan atas kalian hendaknya memberikan syafaat, memberikan pertolongan, memberikan bantuan untuk orang lain. Kulli man sa'alaka, yang dia meminta dan memohon kepadamu, minta syafa'alahu, untuk kalian memohonkan bantuan untuknya. Fi hajatin, dalam hajat tertentu. Ila man laka indahu jah, kepada seseorang yang mana kamu memiliki kedudukan di mata orang tersebut. Inna Allah Ta'ala yas'alul abda an jahih, karena sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan meminta pertanggungjawaban seorang hamba akan kedudukan yang telah diberikan kepadanya. Dan mayas'aluhu an malihi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala akan meminta tanggungjawab akan harta-hartanya. Wa idza tawajjaha ala 'abdin shay'un min al-hudud asy-syar'iyyah, dan jika sudah diwajibkan dan diharuskan terhadap seseorang untuk mendapatkan bagian daripada had-had agama, sanksi-sanksi agama, sehaji zina, seperti sanksi orang yang berbuat zina, wasariqah, mencuri. Fahzar antas fa'alahu, maka hati-hati kamu memberikan pertolongan kepadanya. Inna syafa'ata fil hudud ghairu ja'izah, karena memberikan pertolongan dalam membebaskan seseorang daripada sanksi-sanksi agama itu tidak diperbolehkan. Wa idza syafa'ta syafa'atan, dan jika kamu telah memberikan pertolongan dan permohonan kepada seseorang, fa'uhdiyat laka bisababiha hadiyatun, kemudian diberikan hadiah kepada kamu dengan sebab syafaat tersebut, para tadbalha fa'innaha rosah, maka jangan kamu terima, karena sesungguhnya itu adalah dianggap, ya, dianggap rosah. Jadi di sini Imam Al-Haddad menganjurkan kepada seseorang yang bisa memberikan permohonan dan bantuan melalui orang lain karena dia punya kedudukan, maka hendaknya dia bantu orang lain dengan kedudukannya, apapun itu kedudukannya, baik itu kedudukan karena dia sebagai pejabat, kedudukan karena dia sebagai ulama, kedudukannya dia sebagai tokoh masyarakat, kedudukannya dia sebagai keamanan, kedudukannya dia sebagai, ya, sebagai orang yang berkuasa di daerahnya, dan lain sebagainya. Yang mana dengan kedudukan yang dia miliki itu, dia bisa gunakan untuk meminta orang lain membantu orang yang membutuhkan. Ya. Contoh misalnya seorang ulama. Yang mana seorang ulama ini bisa dengan kedudukannya meminta kepada pejabat. Hei wahai pejabat, tolong ini fulan fulan fulan itu dibantu, itu diperhatikan. Maka pejabat itu akan taat dan akan mendengarkan ucapannya dan akan melaksanakan apa yang dikatakannya. Maka ini yang dinamakan syafaat tadi itu. Ya, kita tahu syafaat-syafaat di hari kiamat. Apa artinya syafaat? Artinya meminta permohonan dan permintaan kepada orang lain untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Ya, di akhirat ada syafaat yang mana mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang masuk neraka dibebaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Atau yang masuk surga tapi surganya di bawah, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah supaya orang tersebut ditinggikan kedudukannya di surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga syafa'at al-udma, syafa'at teragung, syafa'at terbesar yang hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, maqam mahmud. Syafa'at al-udma. Keadaan di hari kiamat, keadaan yang menakutkan, keadaan yang genting. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati syai'un adim. Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tarawna nasa sukhara wa ma hum bisukhara walakin 'adzaballah shadid. Wahai para manusia, takwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya goncangan nantinya di hari itu, di hari kiamat, itu sangat dahsyat. Inna zalzalata sa'ah syai'un adzim. Goncangan di hari kiamat itu sangat dahsyat. Yang mana di hari itu, kalian akan melihat seorang ibu yang menyusui dengan kasih sayangnya kepada bayinya, maka bayi itu pun akan ditelantarkan oleh ibunya. Karena melihat keadaan yang sangat menakutkan, lupa dengan bayinya. Seorang wanita yang sedang hamil pun karena takutnya, karena gentingnya, keadaan yang dilihatnya, akan langsung keguguran janin yang ada di dalam perut wanita yang hamil tersebut. Dan kalian akan melihat orang-orang dalam keadaan seperti orang mabuk. Tidak tahu harus kemana orang mabuk ini, jalan sini ke sana, ngoceh tidak karuan. Padahal kemahum di sutara. Padahal di saat itu mereka itu bukan orang-orang yang sedang mabuk. Tapi kenapa kau sampai seperti itu? Walakin azab Allah syadid. Tapi di saat itu azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Keadaan sangat menakutkan. Sampai-sampai orang kafir pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, arihna walau ilan nar. Selamatkan daripada keadaan ini walaupun kami dipindah ke dalam neraka sekalipun. Yang penting selamat dari keadaan tersebut. Tapi meminta kepada Allah untuk diberikan atau dipindah ke neraka. Karena melihat gentingnya keadaan tersebut. Yang dikatakan matahari menjadi dekat kepada mereka hanya seukuran mil, satu mil aja. Maka disitulah mereka datang kepada Nabi Adam. Nafsi-nafsi. Jawabannya, kami hanya memikirkan diri sendiri. Jadi kalian juga demikian. Kalian tidak bisa aku bantu. Kalian cari orang lain. Pergi ke Nabi Nuh, pergi ke Nabi Ibrahim, pergi ke Nabi Musa, Nabi Isa. Semuanya mengatakan nafsi-nafsi. Mereka tidak bisa memberikan pertolongan. Sampai mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala di saat itu manusia mendatangi Nabi Muhammad SAW meminta pertolongan untuk dibebaskan daripada keadaan tersebut, maka disitulah Nabi SAW menjawab kepada mereka, Ana laha. Aku yang akan memintakan pertolongan kepada Allah. Aku yang akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala membebaskan mereka daripada keadaan tersebut. Keadaan yang genting, yang menakutkan semuanya pada hari ini. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud lama. Sujud di hadapan Allah. Membaca tahmid dan pujian kepada Allah dengan pujian-pujian yang tidak pernah dibaca satu makhluk pun di dunia. Sampai lama itu Nabi memuji dengan sujud, dengan khusyuk, dengan bersungguh-sungguh, sampai betul-betul ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Muhammad, irfa' ra'sak wa sal tu'ta wasfa' tusaffa. Wahai Muhammad, angkatlah kepala kamu dan mintalah apa yang kamu inginkan. Dan berikan pertolongan kepada siapa aja yang kamu inginkan untuk diberikan pertolongan. Disitulah Nabi SAW akan memberikan syafaat kepada mereka. Dan insyaAllah termasuk kita yang akan diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Ini maqam mahmud. Ini yang diminta dalam doa azan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatul qa'imati sayyidina Muhammad wasila wal fadila wa sharafa darajata rafi'atal 'aliyah wa ba'athu maqaman mahmuda alladhi wa'ata. Ya Allah, bangkitkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mendapatkan kedudukan yang terpuji, kedudukan yang diirikan oleh semua nabi. Semua nabi akan iri kepada Nabi Muhammad. Para malaikat akan iri kepada Nabi Muhammad. Hanya Nabi Muhammad yang mendapatkan kemuliaan tersebut. Nah, itu syafaat. Artinya di sini Nabi Muhammad SAW memohon kepada Allah. Memohon bukan untuk dirinya, tapi memohon untuk umatnya. Memohon untuk manusia. Itu yang dinamakan syafaat. Begitu juga kita. Ketika kita di dunia ini, kita yang punya kedudukan di mata masyarakat, kita bisa memohon kepada orang lain, membantu orang lain, maka kita lakukan seperti itu. Karena kedudukan yang kita miliki itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu sebagai pejabat, sebagai ulama, tokoh masyarakat, sebagai penguasa, sebagai orang yang didengar ucapannya. Dan kita lihat segelintir atau sedikit yang seperti itu. Datang kepada orang kaya, meminta kepada orang kaya, tolong wahai fulan, ini orang butuh, sangat butuh, berikan bantuan. Diberi bantuan. Bukan untuk dia, meminta bukan untuk dia. Kalau meminta untuk dirinya sendiri itu tercelah. Itu tidak bagus. Dan bahkan ulama fuqaha mengatakan bahwasanya meminta sesuatu kepada orang lain itu bukan hanya tercelah, hukumnya haram, dosa. Selama bukan darurah. Kecuali darurah kita kelaparan. Kita tidak bisa makan ini. Mau beli makanan tidak ada uang. Mau tidak mau ya harus minta sama orang. Darurah. Tapi selama kita bisa makan, selama kita bisa hidup tanpa meminta, tidak boleh kita meminta. Minta uangnya 100 ribu. Minta beras 100 kilo. Minta. Haram minta. Senantiasa seorang hamba akan meminta-minta di dunia sampai dia di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan hanya tulang-tulangnya yang ada, dagingnya terguguran. Min syiddatil haya, karena sangat malunya dia di hadapan manusia di saat itu. Karena meminta-minta di dunia. Minta-minta. Sampai-sampai dikatakan dalam riwayat, sahabat-sahabat Nabi itu setelah mendengar nasihat Nabi, tidak pernah lagi meminta kepada orang lain. Bahkan di saat mereka naik ke punggung kuda mereka, kemudian jatuh misalnya sesuatu dari kantongnya, yang mana di sebelah kuda itu ada orang yang bisa mengambilnya dengan mudah daripada dia turun, mereka tidak akan meminta orang lain untuk mengambilnya. Mereka akan turun. Karena takut dengan ancaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang dianggap meminta nantinya dan akhirnya mendapatkan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, meminta kepada orang lain tidak boleh. Minta sama Allah. Ya sa'alta fas'alillah. Kalau meminta-mintalah kepada Allah, katanya Rasul. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan kalau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukan sifat yang baik. Ya, kecuali doa. Atau kecuali juga kalau hal-hal yang remeh, ya. Hal-hal yang remeh. Minta makan bareng. Salah satu di antara mereka ada yang punya sambal. Minta sambalnya ya. Minta kerupuknya ya. Hal yang remeh. Minta odol ya, sedikit. Itu kan hal. Minta sabun sedikit. Hal remeh tidak apa-apa. Jangan minta lu. Nanti diazab sama Allah. Dituntut. Nanti dosa. Ya. Hal yang remeh. Yang tidak boleh, minta uang. Ya, minta harta ini. Minta ini. Itu tidak boleh. Selama tidak darurat. Kalian memberi, silakan kalian beri. Tapi bagi yang meminta, itu tidak boleh kalau dia bukan dalam keadaan darurat. Makanya, ya, amal as-salaf, amal sadatina al-alawiyin, termasuk sifat daripada alawiyin, para cucu Nabi Muhammad SAW, mereka tidak pernah meminta. Tapi jika mereka diberi, jika diberi, maka mereka akan menerima. Minta tidak. Tapi kalau diberi menerima. Selama mereka tidak meminta dan tidak berharap sebelumnya. Ya, mereka tidak akan minta dan tidak akan berharap. Tapi jika mereka diberi, mereka akan terima. Itu sifat daripada al-alawiyin, para cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu suatu waktu pernah diberikan sesuatu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Umar, ini ambil buat kamu. Sayyidina Umar mengatakan, "Jangan Rasul. Berikan aja kepada orang lain karena orang lain lebih membutuhkan wahai Rasul daripada aku." Rasul menasihati, "Ya Umar, kalau ada harta yang datang kepadamu dan kamu tidak meminta sebelumnya dan kamu juga tidak berharap sebelumnya, maka terimalah. Terima. Setelah kamu terima, kamu mau makan, silakan. Setelah kamu terima, kamu tidak mau makan, tapi kamu mau berikan kepada orang lain, berikan. Tapi yang penting kamu terima." Nah, ini amal salafus saleh. Kalau diberi, menerima. Tapi kalau tidak diberi, tidak pernah meminta, bahkan tidak berharap sekalipun. Itu memang yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya, pernah diceritakan bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu pernah suatu waktu ketika di rumahnya membuat kue. Ketika membuat kue tersebut, asap dari kue itu keluar dari rumah dan harumnya kue itu membuat orang nafsu ingin makan. Dan di saat itu datang putranya Imam Ahmad bin Hanbal dari pasar, yang kemudian yang bersamanya ada seseorang yang membawakan barangnya di pasar. Jadi dari pasar putranya Imam Ahmad bin Hanbal bawa barang, dibawakan oleh seseorang untuk dibayar nantinya tentunya. Nah, sampai di rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika sampai di rumah Imam Ahmad bin Hanbal, maka putranya ini memberikan roti yang sudah matang kepada orang yang membawa barangnya tersebut. Ketika diberikan, orang itu menolak. Tidak usah. Masuk putranya Imam Ahmad dan berangkat melangkah, orang tersebut pergi. Dan di saat itu juga Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Wahai Abdullah," namanya Abdullah putranya, "keluar lagi dari rumah, susul dia, berikan roti tersebut." Maka si anak menjawab, "Tidak mau, wahai ayah, sudah aku paksa tadi tidak mau. Kalau tadi kamu paksa tidak mau, kalau sekarang kamu beri pasti mau." Dengan yakin Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal ini orang makomnya tinggi. Dan benar ketika ya Abdullah ini membawa roti tersebut keluar mengejar orang tersebut, diberikan roti dengan spontan langsung diterima. Kaget yang tadinya maksa untuk diterima tidak mau, menolak, tapi di saat kedua kali malah langsung diterima. Maka ketika masuk si putranya Imam Ahmad ini bertanya-tanya, kok bisa? Imam Ahmad ini tahu kalau dikasih lagi akan diterima. Maka Imam Ahmad bin Hanbal menceritakan, ketahuilah, orang yang bersama kamu dari pasar itu orang yang wali min awliyaillah. Dia itu orang yang kedudukannya tinggi, cuma dia menyamar. Nah, makanya kita tidak boleh suudon sama orang. Kita tidak boleh meremehkan orang lain. Karena bisa jadi yang kita remehkan itu orang wali min awliyaillah. Jangan pernah kita remehkan. Mungkin di mata kita orang biasa, tapi sebenarnya di mata Allah dia orang ini. Orang besar. Ya, kamin as al-udar di timrain la yu'balah. La aksam alallahi la abarrah. Berapa banyak katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang potongannya itu bajunya kotor, rambutnya berantakan, duduknya di belakang, tidak dipedulikan oleh orang, tapi sebenarnya kalau dia berdoa spontan akan dikabulkan doanya oleh Allah. Kenapa? Dia orang wali. Siapa yang mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jadi jangan meremehkan orang walaupun potongannya seperti itu. Nah, seperti ini. Kerja untuk mengangkut barang orang lain. Tapi dia wali. Terus apa hubungannya? Dia itu punya makom, punya sifat. Dia tidak akan menerima sesuatu yang sudah diharapkan untuk diterima atau diberi. Ketika dia datang, dia mencium bau roti yang enak, yang sedap, yang lezat. Maka dia manusia biasa pasti ingin berharap, enaknya. Kamu beri, tidak akan mau. Kenapa? Karena sudah berharap di dalam hatinya. Kalau sudah berharap, dia tidak akan menerima, pasti menolak. Ya, apalagi meminta ini. Ini berharap aja tidak mau mereka. Ya, tatkala orang tersebut sudah melangkah pergi, putus apa tidak harapannya untuk mendapatkan roti? Putus. Kamu berikan, kamu susul, dia terima. Kenapa? Karena sudah tidak berharap lagi di dalam hatinya. Ya, kalau kita mencium bau sate dari tetangga, wah, enak baunya ini. Tahu-tahu dikirimin. Nah, diterima apa tidak itu? Tidak diterima eman, diterima untuk akhlaknya tarafus soleh, pengajian masjid jami ini, ya apa ya, diamalkan apa tidak ya. Ini akhlak tarafus soleh. Kalau kalian mau meniru mereka, jadi seperti mereka. Kalau ingin seperti biasa-biasa, ya seterusnya menjadi biasa-biasa seperti kita ini semuanya. Itu mereka. Jadi meminta, apalagi meminta, mengharap aja gak mau mereka. Berharap, si Fulan ini, ya, kok punya rezeki banyak. Semoga nanti bagian diberikan kepada anak. Diberikan, gak mau. Karena sudah berharap di hatinya. Nah, ini mereka. Jadi kita katakan tadi, yang kita katakan itu tentang syafaat. Mereka tidak mau meminta kepada manusia untuk diri mereka. Tapi mereka mau meminta bahkan merendahkan diri mereka di hadapan orang lain. Tapi tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan atau untuk orang lain mendapatkan sesuatu. Bukan untuk dirinya. Tidak apa-apa. Dia datang kepada pejabat. Merendahkan dirinya di hadapan mereka. Tapi tujuannya bukan meminta untuk dirinya. Tapi minta untuk orang lain. Bagus apa enggak? Bagus. Yang enggak bagus itu apa? Datang ke pejabat. Merengek-rengek atau merendahkan dirinya di hadapan mereka supaya diberi kepada dirinya. Supaya dia dapat uang, supaya dia dapat bantuan. Itu gak bagus. Tapi supaya orang lain dapat bantuan. Itu loh bantu. Ini loh orang ini. Bukan, saya butuh. Minta, saya butuh ini. Beri. Nah, seperti itu. Ya, jadi kalau ada yang datang atau yang sering datang kepada pejabat, husnudzon, mereka itu minta bantuan untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Itu yang terpuji. Nah, oleh karena itu, ya kita melihat sebagian seperti itu. Datang kepada orang kaya, memohon kepada orang kaya, tolong bantu fuqara, tolong bantu ulama, tolong bantu madrasah, tolong bantu pesantren. Datang kepada pejabat, tolong ini bantu urusan izinnya, tolong ini bantu urusan jalan, tolong ini bantu. Wewenangnya siapa itu? Wewenangnya pejabat. Mereka punya kedudukan di situ. Ya, itu ranahnya pejabat. Datang kepada ulama, tolong wahai ulama, ini qaryah atau ini desa butuh untuk disebarkan kepada mereka ilmu. Nah, itu namanya syafaat. Dan itu bagus. Siapa yang bisa didengar ucapannya oleh orang lain, yang mana orang lain bisa memberikan bantuan kepada orang lain, kalau kalian mau menyampaikan, sampaikan. Karena itu adalah kedudukan yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu syafaat. Cuma di sini dikatakan tadi. Tapi jangan meminta syafaat untuk menggugurkan sanksi yang sudah ditetapkan dalam agama. Had minal hudud. Sanksi yang sudah ditetapkan dalam agama akan maksiat-maksiat tertentu. Contohnya tadi sudah disebutkan seperti hadduz zina, hadduz sariqah. Orang berzina. Dalam agama sudah ditetapkan apa tidak sanksinya? Sudah. Apa sanksinya? Apa sanksinya? Dicambuk 100 kali. Dan kemudian diasingkan 1 tahun. Itu kalau belum menikah. Belum menikah zina. Maka sanksinya dalam agama Islam dicambuk 100 kali cambukan punggungnya. Mau dia selamat tidak selamat mungkin 100 kali cambukan. Dan setelah itu diasingkan dari tempatnya. Kirim ke Papua. Kirim ke mana? Ke Sumatera, Kalimantan, yang mungkin jauh dari daerahnya. Selama berapa lama? 1 tahun. Supaya ada efek jerah nantinya. Itu belum menikah. Kalau sudah pernah menikah, masih berzina, ini hukumnya lebih besar, lebih berat. Karena dia sudah pernah menikah, masih zina. Hukumannya apa? Rojam. Apa rojam? Dipendam di dalam tanah. Hanya leher, kepala aja yang terbuka. Setelah itu diapakan? Dilemparin batu. Batunya kecil apa besar? Tidak kecil, tidak besar. Kenapa kok tidak kecil, tidak besar? Kalau batunya besar, langsung mati. Cepat matinya. Kalau batunya kecil-kecil, dia tidak akan mati-mati. Jadi sedang. Tidak kecil, tidak besar. Supaya apa? Supaya matinya itu menas. Supaya matinya menderita. Matinya sedikit-sedikit. Akan mati, tapi menderita dulu matinya. Itu Islam. Nah, kalau ditegakkan seperti ini, tidak ada orang berzina. Kalau orang tahu hukumannya zina seperti ini, rojam sampai mati. Tidak ada orang berzina. Itulah hukum Allah Subhanahu wa taala. Mencuri, walaupun hanya mencuri 700 ribu, 1 juta. Potong tangan. Potong tangan. Ya, kalau ditegakkan hukum Islam, mencuri, potong tangan. Takut orang mikir 1000 kali mau mencuri. Jadi mencuri cuma berapa bulan. Zina, malah zina bebas malah. Tidak dihukum. Kalau suka sama suka, ya kan? Memperkosa paling 5 tahun, gitu kan? Itu pun kalau tidak dikasih remisi. Jadi remisi setiap tahun, 17 Agustus remisi, jadi 2 tahun. Bebas. Zina lagi, perkosa lagi. Terusnya tidak akan takut. Nah, ini hukum sanksi dalam Islam. Begitu juga yang lain, ada had-had yang lain. Hadul Qadzaf. Hati-hati, menuduh orang lain berbuat zina. Baik secara langsung kata-katanya, secara jelas, ataupun secara menyindir. Tahukah fulan? Fulan itu selingkuh dengan fulanan loh. Nah, ini namanya qadzaf. Menuduh orang lain berbuat zina. Anak tidak menuduh, anak lihat sendiri. Kalian lihat sendiri. Kalau kalian lihat sendiri dalam Islam, berarti kalian harus ada saksinya. Saksinya tidak cukup satu. Berapa saksinya? Harus 4 orang. Dan 4 orang ini harus benar-benar jelas melihatnya. melihat punya si laki masuk kepada perempuan, punya perempuan. Dengan jelas, bukan hanya badan di atas badan, bukan. Yang artinya secara akal aja susah. Melihat jelas satu orang aja susah, apalagi ini harus ada 4 orang. Kalau tidak ada 4 saksi, berarti kalian dianggap menuduh. Zaman Sayyidina Umar bin Khattab, bahkan dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai zaman sekarang belum pernah terjadi. Ada orang mencuri, kemudian dihukum. Kenapa dihukum mencuri? Dari mana dia ketahuan mencuri? Ada saksinya. Dihukum mencuri, potong tangannya banyak. Kemudian ada orang yang minum khamar mabuk-mabukan, disangsi 40 kali cambukan. Dari mana ketahuan? Ada saksinya. Karena saksi ada banyak terjadi. Ada orang juga demikian. Ya, ada orang yang qazaf, ada orang yang berbohong dan seterusnya. Ada saksi dan dihukum. Banyak terjadi dalam agama Islam ini. Tapi satu kali pun tidak pernah terjadi seseorang disangsi dalam agama Islam karena berbuat zina karena disaksikan 4 saksi. Karena disaksikan 4 saksi ya. Di zaman Nabi pernah dihukum dengan sanksi karena perbuatan zina, pernah. Tapi bukan karena sebab saksi yang melihat, bukan. Tapi karena pengakuannya sendiri. Imro'ah Hamidiyah, perempuan dari kabilah Hamidiyah, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, zanait, ya Rasulullah, aku ini sudah berzina, ya Rasulullah. Tahirni, sucikan aku. Aku berzina, ya Rasulullah." Dia mengaku sendiri ini, bukan disaksikan. Bukan disaksikan oleh orang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mungkin kamu hanya bersentuhan aja. Mungkin. Tidak ya Rasul. Bahkan aku sekarang ini hamil." Aku dia. Hamil. Ya sudah. Kalau gitu kamu pulang. Ya, kamu pulang sampai lahir. Baru kembali kepada aku. Sampai lahir kembali ini. Padahal kembali untuk dihukum ini. Dihukum sanksi rojem itu. Lempari batu sampai mati. Kembali kepada Nabi. Bawa bayi baru lahir. Masih merah bayinya. Rasul, aku sudah melahirkan. Maka sucikan aku. Maksudnya sucikan apa? Dicambuk. Dilempari batu sampai mati. Itu hukuman Islam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kembali ke rumah kamu. Susuin bayi kamu ini. Bayi butuh air susu ibunya. Sampai 2 tahun kembali lagi. Setelah 2 tahun kembali lagi. Itu bagaimana betul-betul si wanita itu sangat kuat ingin bertobatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau dia tidak kembali bisa aja. Dan dari awal kalau dia tidak mengaku bisa aja. Dan tidak diharuskan mengaku. Kalau misalnya seseorang berzina, jangan mengaku, lebih baik jangan mengaku sebenarnya. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW kepada Ma'is bin Malik, berzina. Ngaku kepada Nabi. Rasul SAW mengatakan, "Ya Ma'is, mungkin kamu tidak sampai melakukannya. Kamu mungkin hanya menciumnya." "Enggak Rasul, bukan. Enggak mencium aja. Lebih dari itu. Ya mungkin kamu bersentuhan. Mungkin kamu memeluk. Mungkin. Ya Rasul, sudah pasti aku berzina ya Rasul." Maksudnya Rasul mengatakan mungkin apa? Supaya isyarat Rasul memberikan isyarat kepadanya untuk menarik ucapannya. "Oh iya ya, mungkin anak hanya berpelukan aja ya. Oh iya ya Rasul, anak mungkin hanya." Nah, itu Rasul memberi isyarat. "Loh, kenapa kok tidak Rasul mengatakan aja? Katakan aja, aku tidak berzina. Tidak usah ngomong kamu aku berzina." Berarti Rasul menyuruh orang itu berbohong. Rasul tidak mau berbohong, tapi ngasih isyarat supaya menarik ucapannya. Karena orang yang berzina itu dianjurkan tidak ngomong. Tinggal taubat dia kepada Allah sudah. Itu dosa antara dia dengan Allah. "Ya Allah, dia anggap taubat. Ya Allah, tidak akan mengulangi lagi." Menyesal dengan penyesalan yang mendalam dalam hatinya. Nangis sama Allah. Dan niat seumur hidupnya sampai akhir mati, hayatnya tidak akan kembali mengulangi perzinahan tersebut. Itu baru taubat. Tidak usah taubat. Dengan cerita kepada orang-orang. "Anak kemarin berzina 2 kali. Tapi anak taubat loh." Nggak usah cerita-cerita seperti itu. Nah itu kalau seseorang terjerumus ke dalam perzinahan. Jadi hendaknya dia kembali kepada Allah SWT. Nggak usah cerita kepada orang lain, taubat. Nah kalau ada yang datang mengaku kepada imam, kepada hakim, kepada polisi misalnya aku berzina, ya namanya ngaku, ya tentunya harus ditegakkan sanksi agama. Nah, cuma diisyaratkan untuk menarik ucapan, bukan diperintah. Kalau diperintah berarti menyuruh orang lain berbohong. Diisyaratkan mungkin, tapi ini Ma'is bin Malik luar biasa. Ya, karena keinginan kuatnya untuk bertobat itu tetap dia mengakui. Nah, akhirnya terpaksa dirojam. Dua orang ini, Ma'is bin Malik sama Imra'ah Al-Hamidiyah. Setelah 2 tahun mengisi, kembali kepada Nabi, dirojam. Bahkan ketika dirojam oleh sahabat Nabi, sebagian di antara mereka keluar ucapan yang tidak baik terhadap perempuan tersebut. Alangkah buruknya wanita tersebut yang berzina dengan kemaluannya. Maka Nabi menegur, jangan kamu mengatakan hal itu. Itu membantu setan. Ya, Allah katanya Rasul, perempuan ini sudah taubat. Yang taubatnya ini andai kata dibagi-bagi kepada seluruh penduduk Madinah atas dosa-dosa mereka, cukup taubatnya perempuan ini. Jadi betul-betul niatnya untuk taubat sangat kuat yang perempuan. Nah, ini hadus zina. Ada hadul qadzab. Menuduh orang lain berbuat zina, tidak boleh. Ya, bahkan secara menyindir, oh fulan itu kok sering berduaan dengan fulana. Maksudnya apa? Maksudnya berbuat seperti itu. Kalau berbuat seperti itu maksud kalian, berarti kalian dianggap qadzab. Telahuilah bahwasanya qadzab itu yuhbit amal samanin sanah. Qadzab itu bisa menghapus pahala ibadah selama 80 tahun. Satu kali qadzab. Ya, jadi jangan kita mengatakan dengan enaknya, fulan itu selingkuh, fulan itu zina, fulan itu pelacur, fulan itu dan seterusnya lah. Kata-kata yang menunjukkan bahwasanya orang lain berzina. Ya, itu qadzab. Hati-hati mulut kita. Kecuali kalau kamu siap menghadir tempat saksi dengan syarat yang tadi itu. Kalau tidak punya, maka kalian dianggap qadzab. Kalau qadzab, berarti dicambuk kalian 80 kali. Itu yang terjadi zaman Sayyidina Umar bin Khattab. 4 orang saksi, sudah ada sebenarnya 4 orang saksi. Yang menyaksikan 2 orang berzina. Tapi di antara 4 orang saksi ini, 1 orang saksi di antara mereka ini, keterangannya tidak sama. Dan penjelasannya ragu-ragu. Karena tidak sama dan ragu-ragu, dianggap tidak sah kesaksiannya. Berarti yang dianggap sah hanya 3 saksi. Karena 3 saksi tidak kurang, tidak cukup. Harus 4. Karena harus 4, berarti tidak diterima. Karena tidak diterima, berarti 3 orang, bahkan itu semuanya 4 orang, dianggap menuduh orang lain berbuat zina. Karena dianggap menuduh orang lain berbuat zina, berarti harus ditegakkan hadul qadzab, sanksi menuduh orang lain berbuat zina, sehingga mereka pun dicambuk setiap masing-masing 80 kali cambukan. Malah mereka yang kena. Ini semuanya menunjukkan, ya, bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala sangat mulia, ingin menutupi aib-aib hambanya, ya, atau perbuatan zina daripada hamba-hambanya ditutupi sama Allah. Jangan sampai gampang dibuka, gampang disebarkan, sehingga orang merasa takut. Anak tidak mau ngomong gitu. Nanti kalau gitu ibadah anak 80 tahun hilang sia-sia. Anak tidak mau. Nanti anak qadzab. Kalau anak qadzab, anak dicambuk 80 kali cambukan. Jadi orang tidak gampang ngomong ini selingkuh, ini zina, ini. Walaupun kalian lihat dengan mata sendiri, tidak usah ngomong. Nah, itu dianggap qadzab nantinya. Ini hadis zina, ada hadis qadzab. Itu sudah maksiat-maksiat. Yang sudah ditetapkan sanksinya oleh agama. Dan ada maksiat-maksiat yang lain yang tidak ditentukan dalam agama sanksinya apa. Ya. Contoh misalnya seseorang pacaran, itu kan maksiat. Tapi tidak ditentukan sanksinya apa dalam agama. Ya. Ciuman suami istri, kalau ciuman dengan istri masih mending. Ciuman suami istri di hadapan orang lain, itu kan tidak boleh. Ya. Itu ada takzir namanya. Tidak ada sanksi yang ditetapkan, tapi ada takzir. Jadi sanksi yang ditetapkan itu hadis qadzab. Ini sanksi yang sudah ditetapkan, itu tidak boleh ada orang yang membantu orang lain supaya gugur sanksinya. Itu tidak boleh. Ada orang sudah jelas-jelas minum homer, sanksinya 40 kali cambukan. kalian datang kepada hakim, ya hakim, kasihan dia. Dia sudah ingin taubat, enggak usah disanksi. Enggak boleh. Ada orang yang mengaku zina dan sudah ditetapkan dia dirojam, misalnya. Kalian datang kepada imam, ya imam, enggak usah dirojam. Ini orang-orang baik sebenarnya. Kalian dosa. Kalian haram seperti itu. Kenapa? Karena ini sanksi agama yang sudah ditetapkan, enggak boleh digugurkan. Ya, kecuali dia sendiri yang menarik. Dan ini pernah. Ya, pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Ada seorang wanita yang mulia, yang di zaman Nabi Muhammad SAW ini, wanita ini mencuri. Imro'ah Makhzuminya. Dari kabilah Makhzuminya. Nama kabilah. Ketika perempuan mulia ini ketahuan mencuri dan ada saksi-saksinya, mereka ini ya berusaha untuk tidak sampai wanita itu disanksi oleh Nabi. Karena apa? Karena mereka ini wanita, karena mereka tahu ini wanita-wanita mulia dari kabilah yang terpandang artinya. Tapi dia mencuri dan dia harus dikenakan sanksi potong tangan kan? Tangannya dipotong. Padahal dia wanita mulia. Sehingga mereka berat. Untuk wanita tersebut disanksi oleh Nabi Muhammad SAW. Ini mereka bermusyawarah. Ya apa caranya ya? Biar tidak dipotong tangan wanita tersebut oleh Rasul. Oh gini aja diantara mereka mengatakan. Cobalah ngomong sama Usama bin Zaid. Supaya Usama bin Zaid ini meminta tolong kepada Nabi. Supaya tidak mensanksi wanita yang mulia tersebut yang mencuri. Kenapa kok mereka meminta menentukan Usama bin Zaid? Karena Usama bin Zaid ini kecintaannya Nabi Muhammad SAW. Sampai diberikan gelar Hibbu Rasulillah. Wabni wa ibnu Hibbi Rasulillah. Hibbu Rasulillah. Usama bin Zaid ini kecintaan Rasul. Wa ibnu Hibbi Rasulillah. Dan Usama bin Zaid ini anaknya seseorang yang dicintai Rasul. Usama bin Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha. Sampai dikenal dengan Zaid bin Muhammad oleh Kufar Quraisy. Kalangan Quraisy dikatakan Zaid bin Muhammad. Karena sampai seperti anak dengan Nabi Muhammad itu. Karena dekatnya dengan Nabi Muhammad. Ini anaknya Usama. Akhirnya mereka sepakat. Datang kepada Usama. Ya Usama, ini ada wanita yang sudah ditetapkan untuk dikenakan sanksi mencuri, dipotong tangannya. Bagaimana wahai Usama kalau engkau datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dan engkau mohonkan kepada Nabi supaya tidak usah disanksi ini. Tidak usah dipotong tangan wanita ini. Karena dia orang terpandang sebenarnya. Usama, nurut aja perkataan mereka, permintaan mereka. Datang Usama kepada Rasulullah SAW. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah, wanita tersebut yang dari kabilah Makhzumiyah, nah, bagaimana kalau tidak usah dipotong tangannya Rasul? Karena dia wanita yang terpandang. Rasul di saat itu langsung marah, wajahnya merah. Marah Rasul. Ya Usama, atashfa fi haddin min hududillah? Kamu memintakan pertolongan untuk orang lain dalam hukum Allah, dalam sanksinya Allah yang sudah ditetapkan? Wallahi innama ahlakal ladina min qablakum. Man qablakum. Ketahuilah bahwasanya yang membinasakan orang-orang yang sebelum kalian, annahum kanu idza saraqa fihim tarif saraqu wa idza saraqa fihim dha'if aqamu 'alaihi al-had. Wallahi law anna Fatimah binta Muhammad saraqat la qata'tu yadaha. Ketahuilah wahai Usama, mereka orang-orang yang terdahulu dibinasakan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah karena mereka tidak menegakkan hukum Allah. Kalau di antara mereka ada yang mencuri, tapi yang mencuri ini orang mulia, orang terpandang, mereka diam, mereka tinggalkan. Tapi di saat yang mencuri di antara mereka ini orang yang lemah, maka mereka menegakkan hakunya, harus disanksinya. Tapi di saat yang mencuri orang besar, mereka diam. Ya. Semoga hukum di Indonesia ini tegas. Nah, kecil mau besar, kalau salah ya harus dihukum, tidak pandang bulu. Ya, itulah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Demi Allah, kalau putriku Fatimah binta Muhammad mencuri, aku akan potong tangannya. Ya. Siapa itu putri Muhammad? Kayaknya Fatimah yang paling dicintai. Andai kata mencuri sekalipun aku potong. apalagi orang lain. Nah, di sini artinya apa? Diambil kesimpulan tidak boleh meminta, memohon kepada orang lain untuk menggugurkan sanksi Allah Subhanahu wa taala. Itu hak yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sanksinya. Tapi ada yang namanya ta'zir. Ta'zir ini maksiat yang tidak ada sanksinya dan tidak ditentukan. Seperti maksiat-maksiat tadi itu. Mencuri tapi yang dicuri masih dalam nilai yang kecil. 10.000, 20.000, 100.000 masih kecil yang dicuri. Nah, kosong sandal. Pulang dari masjid, sandalnya dia hilang, ambil sandal yang lain. Nah, ini maksiat. Maksiat tapi tidak ada ketentuan. Oh, ini ketentuan maksiat ini sanksinya gini, tidak ada. Nah, maksiat yang tidak ada sanksinya, tidak ada ketentuan sanksinya, kembalinya kepada ta'zir. Ta'zir itu apa? Ta'zir itu hukuman apapun yang dipandang oleh imam atau pemimpin itu adalah baik bagi dia. Jadi apapun, mau dipenjara, mau dipermalukan di depan orang, mau di apa, disuruh push up sekian kali misalnya, mau suruh teranjang dada muter-muter alun-alun, apapun. Yang mana yang terbaik, yang mana yang ada efek jera, itu ta'zir namanya, yang tidak ada ketentuannya. Nah, ta'zir ini boleh untuk dimohonkan supaya tidak ditegakkan. Kalau ada orang yang seperti itu kena ta'zir, bulan, tolong kalau bisa jangan ditakzir. Insya Allah kalau tidak ditakzir, orang ini akan lebih baik daripada ditakzir. Boleh. Yang tidak boleh apa? Kalau tadi had yang sudah ditentukan. Maksiat ini, hukumannya ini. Maksiat ini, hukumannya ini. Itu tidak boleh dimintai tolong untuk digugurkan. Tapi kalau takzir, boleh. Bahkan boleh dimaafkan. Kalau had tadi tidak boleh dimaafkan. Imam, aku berzina loh. Bahkan 10 kali aku sudah berzina. Ya sudah, anda maafkan. Bukan haknya dia memaafkan. Itu haknya Allah. Ya, tidak boleh memaafkan itu. Harus dikenakan sanksi itu. Kalau ta'zir boleh. Oh ya imam, ini ada laporan dari masyarakat. Apa itu? Ini dua orang ini pacaran. Maksiat tidak ada sanksinya dan yang ketentuan sanksinya. Maka imam mengatakan, ya sudah, ana maafkan kamu. Tapi dengan syarat berjanji tidak akan pernah mengulangi lagi ya. Ya, sudah sepakat. Nah, itu boleh dimaafkan. Karena itu ta'zir, bukan had. Nah, itu bedanya. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan yang istiqomah dalam kebaikan, istiqomah meninggalkan maksiat, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala syafaat Nabi Muhammad SAW, syafaat para nabi, syafaat para wali, syafaat para salihin, dan semoga kita semua diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan semoga diberikan rezeki yang lancar dan barokah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, dikabulkan semua hajat-hajat kita, dikabulkan semua hajat kita hajat. Dan semua hajat orang tua kita, hajat guru-guru, hajat orang yang kita cintai, mencintai kita dan kita cintai. Dan semoga daripada hajat dunia dan akhirat. Dan semoga dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pandangan memandang kepada zat Allah dan memandang kepada wajah tanpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirinnya dengan sholatnya samila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak atau Al-Fatihah.